اقرأ. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إخواني في الدين أعزكم الله, surah ini diberi nama dengan surat At-Takatsur. Diambil dari ucapan ayat pertama, Al-Hakumut Takatsur. Sebagian di antara para sahabat ridwanullahi alaihim majma'in justru menamakan surah ini dengan Al-Maqabir. Dengan Al-Maqabir. Suratul Maqabir. Diambil dari ayat yang kedua, Hatta Zurtumul Maqabir. Di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita tentang kesibukan manusia dalam mencari rezeki. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur." Kalian telah dilalaikan. Lalai dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari melakukan ibadah, lalai dari berzikir, lalai dari menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Hatta bukan masalah urusan memperbanyak harta. Kalau itu adalah sesuatu yang melalaikan, maka juga tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Cuma ini yang sangat nampak di banyak orang. Memang mereka menghabiskan waktu, mereka mencurahkan semua tenaga, pikiran, modal untuk mengumpulkan dan memperbanyak harta. Sehingga memang betul-betul terlalaikan dia dari banyak-banyak kebaikan. Hatta waktu sholatnya juga tidak ketulungan. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya dari kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur. Yani kalian dihalangi, dilalaikan oleh memperbanyak harta dan anak dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, walaupun bukan cuma ini, sebagaimana kita katakan tadi, bukan cuma masalah mencari duit, memperbanyak harta yang menjadikan orang lalai. Barakallahu fikum. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita tentang masalah takatsur ini, memperbanyak yang melalaikan. Tapi kalau memang itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala giring dari apa yang telah Allah tetapkan untuk seorang hamba, ya walaupun kelihatannya nampak biasa-biasa saja, tapi kalau memang Allah Subhanahu wa taala menggiring untuknya rezeki dengan asbab yang sederhana, maka boleh jadi dia mendapatkan rezeki yang banyak. Kebalikannya juga, boleh jadi ada seorang yang sudah mengeluangkan seluruh tenaganya mulai pagi sampai sore, bahkan lembur, ya rezekinya cuma segitu-gitu aja. Karena memang rezeki sudah di, barakallahu fikum, rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Jibril nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab." Sungguhnya Jibril menghabarkan kepadaku bahwa tidak akan mati satu jiwa sampai dia memenuhi, barakallahu fikum, rezekinya dan ajalnya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah ditentukan, ajal juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah bisa mati seorang kalau rezekinya belum habis, barakallahu fikum. Tidak akan pernah bisa mati seseorang kalau memang ajalnya belum sampai, walaupun asbab-asbabnya sudah pernah ada. Baik. Subhanallah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik-baiklah dalam mencari rezeki. Carilah rezeki yang halal, carilah rezeki yang tidak melalaikan. Carilah rezeki yang mendatangkan keberkahan. Barakallahu fikum. Karena kita disuruh mencari rezeki ini, disuruh mencari. Enggak boleh orang berpangku tangan, ongkang-ongkang kaki. Rezeki harus dijalankan asbabnya, dan sekian banyak asbab yang diterangkan oleh para ulama kita untuk dimudahkan rezeki itu untuk kita. Termasuk artinya al-kasb. Memang harus ada usaha. Barakallahu fikum. Harus ada usaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Kalau sudah ditunaikan salat Jumat, maka silah kalian bertebaran di atas muka bumi ini dan carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Silahkan kalian sambil mencari rezeki senantiasa tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. "La'allakum tuflihun." Dan orang-orang silahkan mencari rezeki, silahkan berdagang, silahkan bisnis. Tapi jangan dilalaikan. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillah." Orang-orang yang Allah sebutkan dengan rijal, rijal itu orang-orang hebat. Barakallahu fikum. Karena disifati dengan rujulah, kelaki-lakian. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Dia tidak dilalaikan oleh niaganya, perdagangannya, bisnisnya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia senantiasa baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak terlalaikan. Subhanallah. Baik. Bukan disuruh berpangku tangan. Lah. Baik. Apalagi minta-minta. Justru minta-minta ini adalah penutup rezeki. Baik. Dia mencoba dengan cara meminta-minta menutup rezekinya. Justru dengan banyak bersedekah akan terbuka pintu-pintu rezeki. Barakallahu fikum. Akid. Baik. Silakan coba. Dan kita berusaha untuk siap menjadi orang yang senantiasa memberi, walaupun tak seberapa. Barakallahu fikum. Dan jangan menjadi orang yang senantiasa berharap untuk diberi. Subhanallah. Maka silakan mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran banyak perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalankan asbab ini. At-takassub. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian keluar dari rumahnya mengambil talinya masuk ke hutan mengumpulkan kayu bakar, kemudian dia pikul di atas punggungnya, masuk ke pasar kemudian dia jual untuk dia penuhi kebutuhannya, khairul lahu min ayyas alannas atauhum au man'ahum, lebih baik bagi dia ketimbang dia minta-minta kepada orang apakah dia diberi atau tidak. Masya Allah. Cuma memang barakallahu fikum, ya banyak memang orang lalai. Lalai. Justru di waktu-waktu yang semestinya mereka sholat, nah disitulah dia diuji. Banyak pembeli, banyak langganan. Subhanallah. Alhaqumut takatsur, kalian telah dilalaikan oleh memperbanyak-banyak harta dan anak-anak. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. Ziarah, bukan ziarah datang setelah itu pergi atau pulang, bukan. Tapi zurtumul maqabir makna al-maut. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang yang sudah tua dalam kondisi menggigil dia karena demam hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa sakitmu ini. Semoga ini sebagai pembersih atas dosa-dosa yang engkau pernah lakukan. Kata orang tua ini, tahurun tahur. Baik. Bal umma tafur ala syekhin kabir tuziruhul kubur. Kata Rasulullah, fana'am idan. Ketika Rasulullah mengatakan, tidak apa-apa, insyaAllah ini sebagai penghapus dosa. Orang ini pun mengatakan, tahur, tahur. Ini pembersih, pembersih. Bal humma tafur, bahkan ini panas yang mendidih. Ala syekhin kabir, yang menimpa seorang yang sudah tua renta. Tuziruhul kubur, yang akan mengantarkannya ke kuburan, yakni mati. Kata Rasulullah, fana'am idan. Kalau begitu insyaAllah akan mati dengannya. Asbab. Syahidun di sini adalah tuziruhul kubur, bermakna al-maut. Yakni kalian dilalaikan oleh harta benda kalian sampai kalian meninggal dunia. Habis waktunya, habis tenaganya, pikirannya, segala sesuatunya hanya untuk itu. Subhanallah. Baik. Padahal kita mencari rezeki bukan untuk itu tok, itu hanya wasilah. Rezeki yang kita cari itu cuma sekedar wasilah. Barakallahu fikum. Wasilah untuk kebaikan yang sangat banyak. Wasilah untuk kebaikan. Cari duit, cari rezeki untuk ibadah. Begitu banyak ibadah yang butuh didanai. Barakallahu fikum. Mau haji, mau umrah. Baik. Membiayai pendidikan anak-anak tidak sedikit. Barakallahu fikum. Butuh uang. Maka ketika kita mencari rezeki, jangan pernah terlalaikan dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tujuan kita mencari rezeki adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedianya yang kita dapatkan dari rezeki itu memudahkan kita beramal saleh. Sebagaimana dikatakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat-Nya banyak amalan-amalan saleh yang sempurna bisa dilakukan. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti ini hendaknya, tidak seperti inilah semestinya kalian dibinasakan, yakni kalian dibinasakan oleh harta benda. Tidak seperti itu mestinya. Barakallahu fikum. Tidak sepantasnya kalian dibinasakan oleh atau dilalaikan oleh harta benda ini. Kalla sawfa ta'lamun, kalian akan tahu nanti akibatnya. Barakallahu fikum. Karena ya memang kebanyakan orang begitu, sibuk mengumpulkan harta dan sibuk untuk bagaimana menikmatinya. Barakallahu fikum. Baik. Kalau sudah dapat banyak, entah kemana-mana perginya. Melancong untuk menghabiskan uang banyak. Sepanjang tahun, barakallahu fikum, dia ngumpulkan duit. Entah dari yang halal, dari yang haram. Kumpul, pokoknya banyak. Setelah itu ya, liburan entah kemana. Untuk menghabiskan duit itu. Senang-senang. La haula wala quwata illa billah. Baik. Tapi kalau harta itu adalah harta milik orang yang saleh. Ni'mal malu salih lirajuli salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang saleh. Imma untuk memenuhi hajatan hidup dia, ibadah dia, taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu saudaranya untuk itu. Barakallahu fikum. Dan membantu proyek-proyek yang banyak dari proyek-proyek kebaikan. Hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalian akan lihat akibatnya nanti. Kalau kalian betul-betul dilalaikan oleh harta benda kalian, dilalaikan dari memperbanyak takatsur. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Tidak seperti itu mestinya kalian binasa. Law ta'lamuna ilmal yaqin, seadanya kalian tahu dengan ilmu yakin, la tarawnal jahim. Kalian akan tahu, kalian akan lihat bagaimana neraka jahim. Barakallahu fikum. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Dan engkau akan lihat nanti neraka jahim itu dengan mata kepala engkau. Barakallahu fikum. Ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin dan hakul yakin itu tingkatannya disebutkan oleh para ulama kita. Ilmu yakin, ini baru ilmu yakin kita tentang sesuatu. Kemudian kita melihat ainul yakin, kemudian hakul yakin ketika kita betul-betul telah merasakannya. Barakallahu fiik. Seperti kita di dunia ini disampaikan tentang surga Allah Subhanahu wa taala, yakin sangat kita tentang surga. Maka namanya ilmu yakin. Barakallahu fiik. Ilmu yakin. Kemudian setelah dilihat surga itu, maka itu namanya ainul yakin. Dan setelah masuk ke dalam surga itu namanya haqqul yakin, betul-betul dia telah merasakannya. Subhanallah. Seandainya kalian tahu akibatnya, maka kalian akan meninggalkan usaha itu dan kalian akan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang dunia ini bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang ada, barakallahu fikum, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Coba begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan dunia ini. I'lamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'lamu, ketahuilah oleh kalian, annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Bahwa kehidupan dunia itu adalah la'ibu wa lahu, permainan dan senda gurau yang melalaikan. Barakallahu. Wa zina, dan perhiasan. Wa tafakhurun, dan berbangga-bangga. Watafakhurun bainakum bil amwali wal aulad, dengan banyaknya harta. Barakallahu. Perumpamaannya sama seperti kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsal ghaibin, sama seperti apa? Seperti air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Kemudian dengannya tumbuh tumbuhan. Para petani yang bercocok tanam takjub, barakallahu fikum, dengan suburnya tanaman ini, dengan turunnya air hujan. Yu'jibul kufara nabatu. Kufar di sini artinya petani, barakallahu fikum. Tsumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian ketumbuhan tadi akan menjadi apa? Menjadi tua dan menguning. Tsumma yakunu hutama, kemudian setelah hancur. Itulah kehidupan dunia. Barakallahu fikum. Ada masanya, ada jaya-jayanya. Barakallahu fikum. Tsumma yakunu hutama fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah. Dan dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat nantinya, tergantung orang bagaimana menyikapi dunianya. Kalau tidak dilalaikan dia, maka termasuk orang yang mendapatkan ampunan. Kalau lalai dia, maka dialah yang celaka. Taib. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Kemudian Allah menutup ayatnya mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali harta benda yang menipu. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali harta benda yang menipu. Barakallahu fikum. Dan nama dunia dikatakan hulwatun khadirah. Dunia itu digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hulwatun khadirah, manis dan hijau. Hijau indah untuk dipandang, manis untuk dirasakan. Itulah kehidupan dunia. La tarawnal jahim, seandainya kalian tahu akibatnya dan kalian telah meninggalkan neraka jahim, seandainya kalian tahu, niscaya kalian akan meninggalkan perkara-perkara yang melalaikan kalian tadi. Tsumma la tarawna ha'ilakum tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepada kalian. Barakallahu fiik. Baik. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dalam kondisi lapar. Tidak ada makanan di rumah. Kemudian di jalan bertemu dengan Abu Bakar. Kata Rasulullah, "Ma akhrajaka ya Abu Bakar? Apa yang menjadikan kau keluar dari rumahmu ya Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Al-jur' ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ana juga." Kemudian bertemu juga dengan Umar. Kondisi yang sama. Yang menjadikan keluar dari rumahnya karena lapar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk menziarahi seorang dari kalangan Ansar. Kemudian datanglah Rasulullah dengan dua sahabat mulianya ke rumah Ansari tersebut. Ternyata hanya yang ada istrinya. Ditanyalah, "Kemana suamimu?" Sang istri mengatakan, "Keluar dia mencari air atau mengambil air. Tapi tunggulah sebentar. Sesaat lagi insyaallah dia akan datang." Tidak lama selang, setelah itu datanglah sahabi dan sangat gembira dia dengan kedatangan, sambil mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang lebih mulia tamunya dari pada hari ini lebih dari aku. Aku adalah orang yang paling mulia tamunya pada hari ini." Rasulullah dan dua sahabat. Kemudian didatangkanlah satu tandan korma yang dengannya bisa dipilih yang matang, yang setengah matang, yang sudah matang. Barakallahu fiikum. Setelah itu sahabi ini menyembelih seekor kambing, kambing muda tentunya, yang dimasak tidak begitu lama, yang penting masak empuk insyaallah. Itu namanya kambing muda. Taib. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya selesai makan, maka dinyatakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada satu nikmat pun kecuali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian semuanya atau kita semuanya keluar dari rumah kita dalam kondisi lapar, dan sekarang alhamdulillah Allah telah memberi rezeki untuk kita. Barakallahu fiik. Ini peringatan untuk kita semuanya. Walaupun kita diperintah untuk mencari rezeki, tapi hati-hati, jangan dilalaikan. Itu intinya. Jangan dilalaikan dari mencari rezeki. Jangan dilalaikan oleh mencari rezeki dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan jangan pula dilalaikan oleh rezeki itu sendiri. Tadi mencari rezeki, memperbanyak. Baik. Jangan pula dilalaikan oleh rezeki itu sendiri dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena justru banyak orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan rezeki yang banyak. Nasallah salamat wal afiyah. Ini barakallahu fikum peringatan dan pelajaran untuk kita tentang masalah dunia. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau insyaallah dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala kita menyikapinya, apapun yang kita alami, apakah kita dilapangkan rezekinya atau disempitkan rezekinya atau biasa-biasa saja antara duanya, maka itulah yang terbaik insyaallah untuk kita. Tabillahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.